Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kesempatan kepada kita ya, untuk kita belajar, untuk kita menambah wawasan dan meningkatkan amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa bisa istiqomah. Ya. Kemudian juga salam dan selawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beserta kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Sebagaimana biasanya, insya Allah kita akan teruskan pembahasan kita yaitu di masalah ketauhidan ya, bahas di kitab tauhid. Kita petang hari ini masuk di bab ke-49 tentang mensyukuri nikmat Allah dan mengakui berasal darinya ya. Yaitu bab tentang mensyukuri nikmat Allah dan mengakui seluruh nikmat ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala ini juga memiliki keterkaitan dengan masalah ketauhidan ya. Sehingga di sini penulis juga mencantumkan ya, materi ini dalam kitab ketauhidan. Ya. Berkenaan dengan ketauhidan yang pertama adalah tentang ketauhidan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Allah Ar-Razzaq. Ya, Allah pemberi rezeki, Allah adalah Al-Manan ya, pemberi nikmat ya. Jadi seluruh nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka di antara bentuk ketauhidan tentang masalah ini adalah seorang yang bertauhid dia harus meyakini betul ya, seluruh nikmat ini hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyandarkan sedikit pun ya, nikmat itu kepada selainnya ya, tidak boleh kepada selainnya. Ya. Misalkan ayat yang membahas tentang ini yang mengingatkan kita akan penyandaran nikmat ini kepada Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fusilat ayat yang ke-50. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in adaqnahu rahmatan minna mim ba'di dharra massadahu la yakulunna hadza li." Ya. Dan jika kami rasakan kepada mereka, ya, misalnya kami berikan nikmat kepada mereka, sehingga mereka merasakan nikmat tersebut, ya, membak di dharra, setelah, ya, yang sebelumnya mereka mengalami dharra, ya, kesusahan, kesempitan, musibah, ya, kemudian apa? Layakulanna hadali. Sungguh, ya, mereka mengatakan ini adalah hakku. Ya, ini adalah hakku. Ya. Ini sebuah gambaran ya, yang Allah ceritakan tentang keadaan manusia. Jadi Allah katakan kalau manusia itu tadinya sengsara, tadinya susah, ya, kemudian Allah berikan kenikmatan. Ya, kemudian ya, kenikmatan itu kan pasti terjadi ataupun datang itu dengan berbagai sebab. Ya, baik itu dengan yang jelas adalah dengan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Maka orang-orang yang dia kufur terhadap nikmat Allah, ya, di antara ucapan terhadap nikmat tersebut, ya, mereka mengatakan, ya, saya dapat ini karena memang ini adalah hakku, ya, karena saya sudah bekerja sehingga Allah memberikan nikmat, ya, ataupun yang lainnya. Ya, contoh misalkan di situ nanti adalah seperti penafsiran yang dimaksud mengatakan layakulanna hadali, orang seperti matan ini adalah hakku adalah seperti mujahid, ya, mujahid seorang tabi'in ahli tafsir, ya, beliau mengatakan yang dikatakan ayat ini adalah seperti orang mengatakan ini adalah karena usahaku. Ya, jadi inilah karena usahaku, usaha kerasku, jerih payahku sehingga saya mendapatkan ini. Nah, ini kan siapa yang pernah lepas, yang bisa lepas dari ucapan seperti ini? Dan ya, menurut Al-Quran, ucapan orang mengatakan saya dapat nikmat ini karena usahaku yang saya lakukan, ini adalah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyandarkan nikmat itu kepada usaha yang dilakukan. Walaupun ya, di dalam ayat lain disebutkan wa anna laysa lil insani illa ma sa'a, ya tidaklah pada setiap manusia itu mereka mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Ya. Tetapi kembali bahwasanya walaupun usahanya seperti apapun, kenikmatan itu Allah yang memberikan. Ya, Allah yang memberikan. Ya. Atau Mujahid menafsirkan ayat ini dengan mengatakan akulah yang berhak dengannya. Saya memang berhak, ya. Saya pekerja keras, ya, saya mengusahakan, ya, saya siang malam memikirkan, bekerja, sehingga saya berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut. Nah, ini contoh penafsiran dari Mujahid, ya, seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, penafsiran Ibnu Abbas agak berbeda dengan Mujahid. Ibnu Abbas sahabat mulia, ya, masih saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih kerabat dengan Nabi, beliau dijuluki sebagai turjumanul Quran, sebagai ahli tafsirnya para sahabat. Beliau menafsirkan ayat ini dengan ucapan seperti orang mengatakan adalah ini adalah dari diriku sendiri. Ya. Jadi ditanya ini dari mana, ya. Dia bilang, ya ini dari diriku sendiri. Ya. Jadi ini contoh, ya, ucapan yang dikatakan kategori ucapan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kan jadi kita teringat, ya. Jadi contoh yang diabadikan oleh Allah adalah ucapan Sulaiman alaihissalam. Ya, pada saat didatangkan singgasana Bilqis, ya, dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Ya, jadi walaupun di situ adalah ahli ibadah, ya, yang menjadikan sebab singgasana itu didatangkan kepada Sulaiman, ya. Tetapi sama sekali Sulaiman itu tidak, ya, menyandarkan keberhasilan itu kepada ahli ibadah itu. Dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah betul-betul karunia dari Rabbku, ya, untuk mengujiku. Saya termasuk orang-orang yang bersyukur atau orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang termasuk orang-orang yang kufur adalah menyandarkan keberhasilan itu kepada ahli ibadah yang mendatangkan singgasana Bilqis. Itu termasuk kekufuran. Tetapi Sulaiman alaihissalam dan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Rabbku, ya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga misalkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang Qorun, ya, Qorun yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Al-Qasas, ya, ayat 78. Pada saat Qorun mendapatkan harta yang begitu banyak, ya, harta yang begitu banyak, ya, dengan sombongnya dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Ya. Ya, sesungguhnya, ya, saya mendapatkan ini semuanya itu adalah karena ilmu yang saya miliki. Ya. Karena ilmu yang saya miliki, karena saya pakar, karena saya menguasai, ya, karena saya bisa. Nah, bayangkan ini ucapan Qorun seperti itu, dia berkata hadza wa ma utitu illa min ilmin indi. Ya, tidaklah saya mendapatkan ini karena semata-mata ilmu yang saya dapatkan atau ilmu yang saya miliki di situ. Bayangkan ucapan seperti ini. Ya, kemudian Qorun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qorun ditenggelamkan ke dalam bumi di situ. Ya, coba kalau orang sekarang mendapatkan azabnya seperti zaman dulu, orang yang bermaksiat langsung dibinasakan, mungkin semua manusia sudah binasa sekarang. Ya. Betapa banyak orang yang mengucapkan seperti ini, seperti ucapannya Qorun. Ya. Ya, pada saat dia berhasil, dia sukses, dia mengatakan, ya ini karena usaha kerasku, ini karena dari nenek moyangku, kan gitu. Nah, nanti kita contoh misalkan adalah tafsiran dari ayat ini disebutkan dalam hadis. Ya. Maka disinilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh kenikmatan yang kita rasakan dalam kehidupan ini adalah semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya adalah haram seandainya menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah apapun alasannya. Ya, kepada siapapun. Ini contoh penafsiran orang mengatakan, ya, karena ini saya berhak mendapatkan ini karena sudah bekerja keras. Saya berhak mendapatkan ini karena saya menguasai ilmunya. Saya berhak mendapatkan ini karena saya sudah berusaha. Ini adalah contoh ungkapan-ungkapan kekufuran, ya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, dan juga merupakan penafsiran-penafsiran para sahabat di situ. Ya, sehingga tidak ada ucapan yang paling selamat ya pada diri seorang mukmin berhubungan dengan nikmat, dia hanya mengatakan ini adalah karunia dari Rabbku, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hada min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Rabbku Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu banyak orang yang pandai juga mereka tidak berhasil. Begitu banyak orang yang punya keilmuan cuma sebatas ilmu saja, mereka tidak bisa mempraktikkan itu. Begitu banyak orang yang bekerja keras, bahkan sangat keras berusahanya, juga mereka tidak mendapatkan apa-apa di situ. Ya, ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu tidak menjadi penentu ya seseorang mendapatkan nikmat atau tidak. Ya, manusia boleh berusaha, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan menetapkan memberi atau tidak terhadap kenikmatan kepada hamba-hamba di situ. Ya. Misalkan ada penafsiran dari Qatadah dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, karena pengetahuanku tentang cara-cara berusaha. Nah, ini jadi tentang ilmu yang saya miliki ya sehingga saya mendapatkan ini. Ya. Ahli tafsir lainnya mengatakan, karena Allah mengetahui bahwa aku adalah yang patut ya untuk menerima harta kekayaan ini. Ya. Kalau ini bukan hanya kufuran, ini adalah istikbar, ini adalah kesombongan ya, dia mengatakan ya saya memang berhak ini mendapatkan ini. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan kesombongan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk adalah perbuatan yang diharamkan. Dan inilah makna dari kata-kata mujahid, yaitu aku diberi harta kekayaan ini atas kemuliaanku ya, karena ya menyombongkan diri karena dirinya merasa yang paling pantas untuk menerima nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah contoh ungkapan-ungkapan yang dilarang di dalam Islam, dan ini termasuk perbuatan kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini adalah berakibat kepada ataupun juga disebabkan karena kerusakan tauhid seseorang. Ya, dia kurang memahami kalau Allah lah pemberi seluruh kenikmatan dalam hidup. Ya, Allah lah yang mengatur seluruh rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya. Tidak semua ya, orang berusaha Allah berikan. Begitu juga kadang betapa banyak orang juga yang kadang tidak berusaha maksimal, tetap saja Allah berikan di situ. Nah, itu adalah menunjukkan hak Allah Subhanahu wa taala terhadap kenikmatan kepada hamba-hamba di situ. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ya tentang hadis panjang ini, disebutkan bahwasanya ada tiga orang dari Bani Israel. Ya, tiga orang dari Bani Israel. Yang pertama adalah orang yang terkena penyakit kusta. Ya. Yang kedua adalah orang yang dia buta, ya, rambutnya tidak tumbuh lagi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang buta. Ya. Ini tiga orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menguji tiga orang ini dari Bani Israel, sehingga diutuslah malaikat mendatangi tiga orang ini. Ya. Kemudian setelah diutus malaikat, malaikat datang kepada orang yang kena penyakit kusta. Ya, ditanya kepada penyakit kusta, ya, bahwasanya apa yang paling engkau inginkan dalam kehidupan ini? Ya. Dia mengatakan, saya ingin kulitku mulus lagi seperti dulu. Ya. Ya. Kemudian apa? Ya, hilang dari diriku segala sesuatu yang menjadikan orang jijik kepadaku. Ya, karena penyakit kusta, penyakit kulit. Ini penyakit yang tidak bisa disembunyikan, ya pasti orang itu tahu, kan gitu. Sehingga apa? Dia ingin kulitnya kembali mulus dan orang tidak merasa jijik lagi. Maka apa? Di sini disebutkan oleh Rasulullah, famasahahu, kemudian sama malaikat ini kemudian diusap, sehingga apa? Kemudian sembuh total seakan-akan tidak pernah kena penyakit kulit. Ya, tentu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Ya. Kemudian juga akhirnya apa? Diberikan kulit yang sangat mulus, ya bagus. Kemudian setelah itu ditanya, ayul mal ahabbu ilaik, harta apa yang paling kau inginkan? Ya. Maka orang ini mengatakan, ya, bahwasanya saya menginginkan al ibil awal bakar, saya ingin onta ataupun sapi, ya, onta ataupun sapi. Ya. Kemudian apa? Fa'u'tiya naqatan usyara, ya. Maka diberilah orang ini unta yang sedang bunting, ya, unta yang sudah bunting. Setelah diberikan, malaikat ini mengatakan, barakallahu laka fiha, Semoga Allah memberkahi ya unta ini, ya memberkahi unta ini. Ya. Nah ini setelah itu pergi. Kemudian datanglah malaikat kepada orang yang kedua, yaitu orang yang diuji dengan kebotakan. Ya. Maka ditanya, kemudian ditanya, ayu syaina habbu ilaik. Ya. Apa yang paling kau inginkan? Ya. Orang ini mengatakan sya'run hasan, saya ingin rambutku tumbuh lagi, ya bagus lagi. Ya. Setelah itu wajad habu anni alladhi qad qadarani an-nas bihi, dan saya ingin manusia tidak merasa risih lagi dengan penampilanku. Ya. Maka apa? Famasahahu. Akhirnya malaikat ini kemudian diusaplah kepalanya, kemudian langsung kembali, ya. Langsung kembali rambutnya. Kemudian diberikan rambut yang begitu indah, ya. Di sini disebutkan sya'ron hasana, diberikan rambut yang begitu indah. Setelah rambutnya kembali, kemudian ditanya oleh malaikat, ayul mal ahabbu ilaik, ya. Harta apa yang paling kau inginkan? Ya, maka orang ini mengatakan, ya, al ibil awil bakar, ya, unta ataupun sapi. Maka diberikanlah baqaratan hamilan. Akhirnya diberikan oleh malaikat ini sapi yang sedang bunting. Setelah itu dikatakan barakallahu laka fiha, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi sapimu ini. Ya. Setelah itu pergi lagi malaikat, datanglah kepada orang tiga yaitu orang yang buta. Kemudian dikatakan kepada orang buta ini, ayu syai'in ahabu ilaik, harta apa yang paling engkau inginkan? Ya, orang ini mengatakan ayarudallahu ilayya basari fa absir bihi nas, ya. Yang paling saya inginkan adalah Allah mengembalikan penglihatanku, ya, dan saya bisa melihat, ya, saya bisa melihat orang-orang lain. Ya, akhirnya apa? Diusaplah sama malaikat, kemudian Allah mengembalikan penglihatannya, seakan-akan tidak pernah buta. Ya. Setelah sembuh dia bisa melihat, kemudian ditanya oleh malaikat ini, harta apa yang paling kau inginkan? Maka orang ini mengatakan, saya ingin saya ingin domba. Maka diberikan domba yang sedang bunting, ya. Kemudian setelah itu, ya, didoakan oleh malaikat ini bahwasanya semoga Allah memberkahi domba-dombamu ini. Setelah sekian lama, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan unta, sapi dan dombanya itu terus berkembang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang unta jadi satu lembah unta, yang sapi juga menjadi satu lembah sapi, yang domba juga ya menjadi satu lembah domba, ya. Jadi diberikan nikmat fisiknya sempurna, kemudian memiliki harta yang sangat banyak. Ya. Ini sebuah kenikmatan yang sangat sangat luar biasa. Ya. Tapi sekali lagi disebutkan oleh Rasul, ini adalah ujian. Ini adalah ujian. Ya. Dan ujian ini tentu ya ujiannya Allah kan tidak disampaikan dulu, ini ujian atau tidak. Ya. Begitu juga kita, jangan-jangan selama ini kita memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ya, tinggal bagaimana kita harus menyadari betul, ya, bahwasanya kita sedang dalam ujian, sehingga kita harus berhati-hati dalam ujian tersebut, dan kita harus dipastikan bisa lulus di dalam ujian itu. Ya. Maka setelah sekian banyak harta yang dimilikinya, kemudian Allah mengutus lagi malaikat yang datang tadi. Ya, setelah sekian lama diutuslah malaikat untuk menguji. Ya. Maka pertama malaikat ini datang kepada orang yang pertama yang dulunya kena penyakit kusta. Kemudian malaikat ini menyerupai saat dia masih sakit dulu. Ya. Jadi seperti manusia yang penuh dengan penyakit kusta dan miskin. Ya. Maka dia datang kepada orang yang pertama ini. Setelah datang dikatakan kepadanya bahwasanya rojulun miskin, ya, dikatakan saya adalah orang yang sangat miskin. Saya tidak bisa meneruskan perjalanan, ya, kecuali dengan pertolongan Allah kemudian pertolongan Anda. Ya, jadi kecuali dengan mendapatkan pertolongan dari Allah kemudian dibantu oleh Anda. Ya. Kemudian setelah itu dia mengatakan, ya, dikatakan bahwasanya saya meminta kepadamu dengan zat yang telah memberikanmu kulit yang indah dan memberikanmu unta-unta sehingga untamu sangat banyak. Ini sekali lagi, jadi kalau dalam bab sebelumnya kita katakan kalau orang itu meminta dengan nama Allah maka tidak boleh ditolak. Maka malaikat ini mengatakan, saya meminta dengan nama zat yang dulu memberikan kulit yang indah kepadamu dan memberikan unta kepadamu. Maksudnya minta bantuan agar diberikan perbekalan untuk meneruskan perjalanan. Apa jawaban daripada orang ini? Dia mengatakan, al-huququ katsirah. Orang ini mengatakan, tanggung jawabku sangat banyak. Ya, tanggung jawabku sangat sangat banyak. Ya. Nah inilah Allah katakan, jadi parasit kami sudah berikan nikmat yang sebelumnya mereka dulu susah, pasti mereka seperti itu. Ya mereka lupa, ya mereka lupa. Parasit diminta, dia mengatakan, oh tanggung jawabku sangat banyak. Faqala lahu, ya. Maka akhirnya karena jawabannya sudah seperti itu, ya. Padahal dia sudah mengingatkan, saya meminta dengan zat yang telah memberikan rupa yang indah padamu, yang telah memberikan unta kepadamu, diharapkan ingat ya dengan peristiwa yang dulu dialaminya itu. Tetapi dia memberikan jawaban yang sangat lain. Dia mengatakan tanggung jawabku sangat banyak. Akhirnya apa? Malaikat kemudian mengatakan, ka'anni a'rifuk, ya, seakan-akan saya ini mengenal kamu. Ya, dikatakan, bukankah engkau adalah orang yang dulu kena penyakit kusta, orang-orang merasa jijik kepadamu. Ya. Kemudian dulu engkau adalah orang yang miskin, kemudian engkau diberikan harta unta sehingga begitu banyak. Ya. Maka orang ini mengatakan, ya, mengatakan bahwa innama waristu hadal mal qabiran an qabirin. Ya. Nah, ini ucapan kekufurannya. Ucapan kekufurannya dia mengatakan, sesungguhnya harta ini saya dapatkan dari warisanku. Nah, jadi ucapan orang yang mengatakan hartanya itu adalah dari warisannya, maka inilah yang dikatakan tadi, itu adalah bentuk kekufuran kepada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah tidak menuntut banyak, ya. Kalau kita perhatikan, Allah tidak menuntut banyak. Allah cuma ingin, karena Allah sudah memberikan rezeki, Allah cuma ingin manusia itu mengakui kalau nikmat itu Allah yang memberikan. Allah tidak meminta, ya. Allah tidak menuntut banyak. Allah hanya ingin bahwasanya manusia itu sadar kalau nikmat itu adalah Allah yang memberikan, ya. Sehingga jangan sekali-kali nikmat itu disandarkan kepada yang lainnya. Walaupun mungkin betul, ya, itu kita dapatkan dari orang tua kita. Tetapi sekali lagi, siapakah yang menjadikan orang tua mau mewariskan kepada anaknya? Ya. Begitu banyak kadang orang tua yang punya harta, kemudian dia tidak mewariskan kepada anak-anaknya. Ya. Jadi, yang menjadikan orang tua mewariskan kepada anaknya juga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa? Ya, malaikat ini kemudian mengatakannya, dikatakan in kunta kadiban fasayyaraqallahu ila ma kunta. Jika engkau berdusta, maka Allah akan mengembalikanmu seperti dulu. Ya, bayangkan, jadi kalau engkau berdusta dengan ucapanmu ini, maka engkau akan dikembalikan seperti sedia kala dulu parasit engkau kena penyakit kusta dan dalam keadaan miskin. Ya. Kemudian setelah orang pertama didatangi, datanglah kepada orang yang kedua, ya, dengan rupa yang sama persis, datang dengan rambut yang sudah tidak tumbuh lagi di kepalanya. Kemudian setelah itu, ya, dikatakan kepadanya, ya, bahwasanya ya, dikatakan tadi, ya, saya adalah orang miskin, ya, saya meneruskan perjalanan kehabisan bekal, saya tidak bisa meneruskan perjalanan ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian bantuan dari Anda. Ya. Ternyata apa? Orang kedua juga sama, ya. Orang kedua juga sama, ya. Dia mengatakan bahwasanya ya, dia juga mengatakan sama, al-huququ katsira, ya. Saya itu memiliki juga tanggung jawab yang banyak, ya. Misalnya bebanku banyak, ya. Biasanya kan begitu, ya. Kalau orang kaya sukses kan gitu. Ya walaupun banyak, tapi dia kan masih alasannya banyak juga kan gitu, ya. Wah, saya juga angsurannya banyak, ya. Tanggung jawabnya banyak, sangkut pautnya banyak kan gitu. Nah. Akhirnya setelah mengatakan itu, malaikat juga tetap mengatakan, ya, in kunta kadiban, jika engkau berdusta, maka fasayaraqallahu ila ma kunta. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikanmu sebagaimana dulu engkau seperti itu. Kemudian datanglah ya, datanglah kepada orang yang ketiga, ya. Datanglah kepada orang tiga dalam keadaan buta, ya. Dalam keadaan buta, kemudian setelah itu dia mengatakan bahwasanya ana rajulun miskin, saya adalah orang yang miskin, habis semua perbekalan untuk meneruskan perjalanan, ya. Maka sungguh ya saya meminta kepadamu, ya, dengan zat yang telah mengembalikan penglihatanmu, ya, dan yang telah memberikan harta kepadamu, ya, ya, meminta untuk bekal perjalanan itu, ya. Maka apa? Ya, ternyata orang ketiga ini mengatakan bahwasanya dikatakannya di sini bahwasanya qad kuntu a'ma faradallahu ilayya basari. Ya, orang ketiga mengatakan demi Allah ya, sungguh dulu saya juga adalah orang yang buta seperti Anda. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku. Ya, maka beliau mengatakan fakhud ma syi'ta wad'a ma syi'ta fa wallahi la ajhaduka al-yawm bi syai'in akhdathuhu lillah. Ya. Maka orang buta ini mengatakan demi Allah silahkan kamu ambil yang kamu inginkan dan kamu tinggalkan apa yang kamu tidak inginkan dari hartaku, ya. Dan demi Allah ya saya tidak akan ya ya tidak akan menghalangi ya tidak akan pelit ya kepada orang yang meminta sedikit pun ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ketiga inilah yang kemudian dia lulus ujian. Ya. Maka dikatakan kepadanya amsik malak. Ya. Maka tahanlah hartamu, pegang hartamu itu, ya. Dikatakan fa innama ibtalaitum faqad radiyallahu anka wa syakhita ala sahibaika, ya. Akhrajahu Bukhari dan Muslim. Maka malaikat ini mengatakan tahanlah hartamu, ya, tahan hartamu. Karena sesungguhnya saya hanya diutus untuk mengujimu, ya. Sesungguhnya Allah telah ridho kepadamu dan Allah murka kepada dua sahabatmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala murka kepada dua sahabatmu di sini. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah tafsir dari ayat tadi. Ya, tafsir dari ayat tadi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya pada saat kami berikan nikmat setelah engkau mengalami kesusahan, sungguh kalian akan mengatakan ini adalah hakku. Ya, hakku ya mesti tidak mengatakan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah contoh ya perbuatan orang itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau di dalam masalah nikmat ini yang paling pertama dan tidak boleh terjadi perbedaan adalah manusia harus meyakini betul kenikmatan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmat itu hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ataupun sekecil apapun ya, nikmat itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh menyandarkan ya kepada selainnya, ya kepada orang ya ataupun kepada ilmu ataupun kepakaran ataupun yang lainnya, karena itu hakikatnya adalah mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam hadis ini dapat kita lihat bahwasanya malaikat juga bisa menyerupai manusia, ya. Sehingga ini kemudian meluruskan pemahaman sebagian orang yang mengatakan manusia malaikat itu adalah makhluk yang berupa roh saja, ya. Padahal tidak, kalau di dalam hadis ini malaikat itu adalah ada jasadnya dan juga ada rohnya, ya. Jadi malaikat bukan hanya roh tetapi ada jasad juga ada rohnya di situ, ya. Sehingga tidak benar, ya. Dan hadis-hadis lain juga menyebutkan seperti itu, malaikat itu memiliki rupa, ya, bukan hanya sekedar roh. Seperti manusia juga ada rupanya dan juga ada ruhnya di situ. Ya. Kemudian juga malaikat punya kemampuan menyerupai, ya, menyerupai yang bukan wujud aslinya. Ya, seperti dulu malaikat menyerupai manusia pada saat datang kepada Rasulullah. Kadang juga Rasul pernah melihat rupa aslinya malaikat, ya, seperti Rasul melihat Jibril alaihissalam di situ. Ya, jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala malaikat itu mampu menyerupai makhluk-makhluk yang lain, ya. Kemudian kalau kita perhatikan hadis ini adalah tentu menjadi pelajaran bagi kita, ya, sehingga pada saat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempurnaan fisik kita, ya, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan rezeki kepada kita, maka kita harus menyadari betul, ya, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Nabi menceritakan hadis ini kecuali adalah untuk pelajaran bagi umatnya. Ya, hadis ini bukan pelajaran bagi umat terdahulu, bukan untuk Bani Israel, tapi Nabi ceritakan ini semata-mata adalah umat beliau, umat Islam ini, sehingga tidak mengulangi sebuah kesalahan yang dialami oleh umat sebelumnya. Dan perkara seperti ini kita yakin betul, begitu banyak orang yang salah dalam masalah menyandarkan nikmat, ya, kadang begitu salah, begitu banyak orang yang menyandarkan nikmat itu justru kepada apa yang ada pada dirinya. Nah, ini adalah contoh perbuatan yang menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberi kenikmatan itu kepada siapapun yang Allah kehendaki, ya. Dan sekali lagi itu adalah sebagaimana dalam ayat disebutkan, sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian adalah ujian untuk kalian, ya, itu adalah ujian untuk kalian, ya. Kemudian juga harta dan keturunan, ya, semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan kecuali apa? Orang itu adalah selamat dalam ujian, dia mensyukuri nikmat-nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang pertama ada beberapa kandungan, ada disebutkan adalah 4 kandungan bab yang dalam masalah ini, ya. Yang pertama adalah tafsiran ayat tersebut di atas. Ini adalah metode tafsir Al-Qur'an dengan hadis. Jadi metode penafsiran Al-Qur'an dengan hadis ini termasuk salah satu metode tafsir bil ma'tsur, ya. Tafsir yang paling benar yaitulah penafsiran Al-Qur'an dengan hadis, yaitu hadis ini menceritakan maksud dari Al-Qur'an itu seperti apa. Nah, ini yang harus menjadi pegangan kita di dalam kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Jadi selama kita mampu, ya, menafsirkan ayat itu dengan pemahaman para sahabat, dengan penafsiran para sahabat, maka itu sangat utama, ya, sangat utama. Maka kita tidak boleh, ya, menyandarkan penafsiran itu semata-mata kepada akal logika yang kita miliki, ya. Apalagi kita, sahabat saja kadang salah di dalam memahami, padahal sahabat itu paham bahasa Arab. Sahabat itu memahami misalkan tentang asbabun nuzul, ya, turunnya ayat, ya. Tapi tetap saja kemudian mereka menanyakan itu kepada Rasulullah SAW, ya. Apalagi kita, ya, sebagai manusia yang sangat minim keilmuannya, ya, maka kita kembalikan pemahaman ini, ya, bagaimana kepada para sahabat, ya, memahami nas-nas yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang paling selamat. Ya, itu yang paling selamat, ya. Oh ya, disebutkan dalam hadis, ya, pada saat umat ini nanti terjadi kelompok-kelompok yang begitu banyak, Nabi cuma mengatakan yang selamat adalah orang-orang yang sebagaimana saya dan para sahabatku, ya, yaitu orang-orang yang beragama sebagaimana beragamanya Rasulullah dan beragamanya para sahabat, ya. Maka cukuplah kita mencukupkan, ya, dengan kita beragama sebagaimana beragamanya Rasul dan sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat, ya. Karena merekalah yang sudah jelas, ya, sudah jelas mendapatkan ketetapan dari Allah sebagai manusia terbaik, sebagai manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum, dan mereka adalah orang yang paling memahami tentang agama ini. Ya. Kemudian yang kedua, apa pengertian dari firman Allah? Pastilah dia berkata, ini adalah hakku. Ini adalah hakku, ataupun kata-kata yang senada dengan itu. Ya, contoh adalah penafsiran Mujahid, penafsiran Ibnu Abbas, ya. Ini contoh-contoh kata-kata yang senada, ataupun juga ucapannya Qurun yang mengatakan, saya mendapatkan ini semata-mata karena ilmu yang saya miliki. Ya. Ini maka bagi orang yang dia punya ilmu, salah satu ujiannya di situ. Salah satu ujiannya adalah, ya, dia membanggakan dengan ilmunya atau tidak. Ya. Karena ujian bagi orang yang berilmu, ya, dengan ilmunya itu. Ya, dia selamat atau tidak dengan keilmuan tersebut. Ya. Ya, kalau seandainya dia menyandarkan keberhasilan-keberhasilan dengan ilmunya, maka menunjukkan dia tidak selamat, ya, dan dia termasuk terfitnah dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah, dan apa pengertian dari firman Allah, sesungguhnya aku diberi harta kekayaan ini tiada lain karena ilmu yang ada pada diriku. Nah, ini adalah contoh bentuk kekufuran ucapannya Qurun. Ya. Kemudian yang keempat, kisah menarik sebagaimana terkandung di dalam hadis, berisi pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, ya, sangat berharga. Ya. Maka yang paling utama memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada saat beliau diminta, sebagaimana Anas bin Malik, beliau mengatakan Rasul tidak pernah mengatakan tidak kalau diminta. Ya. Kalau orang ini kan, tiga orang ini, ya, dua orang dikatakan diminta, sudah diminta dengan nama Allah, dia mengatakan al-huququ katsirah, tanggung jawabku sangat banyak, ya, yang menjadi tanggunganku sangat banyak, ya. Kan ini menunjukkan kikir, ya, perbuatan kikir, ya. Padahal jelas orang ini tidak minta banyak juga, ya. Dia cuma minta untuk menyambung perjalanan safar, ya. Dan dia sudah meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Juga malaikat ini sudah mengingatkan betapa besar nikmatnya karena dulu keadaanmu seperti ini, ya. Tetapi ya ternyata dia tetap kufur kepada nikmat yang Allah berikan di situ. Ya. Sehingga ini menjadi sebuah pelajaran. Dan dikatakan oleh Anas bin Malik, Rasul kalau diminta beliau tidak pernah mengatakan tidak. Ya, sehingga para ulama menafsirkan, pertama kalau beliau memang tidak mampu, maka beliau akan mencarikan orang yang bisa menolong. Ya. Sehingga begitu juga kalau seandainya kita mungkin mengalami hal yang serupa, maka sebaiknya kita jangan cuma mengatakan tidak bisa. Ya. Ya, mungkin yang bisa kita lakukan adalah coba nanti saya tanyakan kepada yang lain. Mungkin saya coba sampaikan kepada yang lain. Dalam artian kita jangan menutup kebaikan cuma berhenti di situ. Ya. Kalau kita tidak bisa membantu, mungkin kita bisa mencarikan orang yang bisa membantu di situ. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasul. Maka Rasul tidak pernah mengatakan tidak kalau diminta. Atau keadaan yang kedua, pada saat Rasul diminta dan beliau punya, pasti beliau kasih. Ya, beliau kasih. Ya, sehingga sebagaimana Rasul, ya, beliau mengatakan tidaklah kalian melihat apapun yang, ya, pada saat saya diminta maka saya akan berikan itu. Ya, sampai-sampai Rasul sendiri tidak memiliki sesuatu apapun, ya. Karena memang itu diberikan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ini sederhana tetapi tentu ini sangat berharga untuk mengingatkan kita bersama akan pentingnya selalu menyadari bahwasanya seluruh yang kita rasakan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut yang lain. Allah tidak menginginkan harta kita. Allah cuma menginginkan bahwasanya kita harus mengakui nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ya. Beda mungkin kalau manusia menuntut, mungkin dia akan meminta, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Ya. Allah hanya ingin bagaimana nikmat itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari pengakuan yang benar ini nanti itu akan melahirkan konsekuensi-konsekuensi yang benar. Kalau orang itu sudah selalu menyadari ini adalah nikmat dari Allah, ya, kemudian ini adalah pemberian dari Allah, maka orang itu dengan sendirinya akan termotivasi untuk mensyukuri, ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi cenderung orang-orang yang menyandarkan kepada selain Allah, dia juga biasanya jarang beribadah. Dia merasa berat untuk beribadah. Ya. Kita saja manusia, pada saat kita tahu betul kita dibantu oleh orang lain, kita sering dibantu, maka otomatis kita akan berbuat baik kepada orang-orang tersebut. Ya. Siapapun dia, ya, karena kita manusia adalah hamba kebaikan. Maka siapapun orang yang berbuat baik kepada kita, pasti kita akan, ya, akan berbuat baik juga kepadanya. Ya. Ya, cuman ini Allah Subhanahu wa taala memang tidak nyata, dalam artian tidak terlihat oleh mata, ya. Sehingga begitu banyak yang kemudian Allah Subhanahu wa taala diingkari oleh manusia di situ. Ya. Mungkin itulah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pembahasan kita pada petang hari ini. Intinya adalah di antara bentuk ketauhidan kita kepada Allah, sandarkanlah seluruh nikmat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah mengucapkan ucapan-ucapan yang menunjukkan itu adalah kekufuran kepada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah lebih bisawab, ya, semoga ini ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.